Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وقال في آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخواني في الدين أعزني وإياكم أجمعين berbahagia dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi di hari Ahad yang cukup cerah ini yang diiringi dengan cahaya mentari yang cukup menghangatkan tubuh kita setelah beberapa hari ini hari-hari kita diselingi oleh hujan yang merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita harus tetap selalu bersyukur kepada Allah agar Allah menambahkan kenikmatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang selalu bersabar membimbing para sahabatnya hingga menjadi manusia-manusia yang juga bersabar untuk menyampaikan risalahnya hingga risalah tersebut sampailah ke telinga dan hati kita. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in, masih bersama kitab Mawa'idus Sahabah dan juga masih bersama nasihat dari sahabat atau sahabiyyun jalil Abdullah ibn Umar, anak dari Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab, yang mana di pagi hari ini beliau kita bisa ambil darinya pelajaran bahwa suatu hari Nafi' meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki qala li ibni Umar, berkata kepada Ibnu Umar, ya khairan nas aw yabna khairin nas. Laki-laki dari kalangan sahabat itu berkata, wahai manusia terbaik. Khair adalah terbaik artinya, bukan hanya lebih baik, atau dikatakan wayabna khairin nas, dan anak dari atau keturunan dari manusia terbaik yaitu Umar Al-Faruq. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata atau menjawab, ma ana bi khairin nas, aku bukanlah manusia yang terbaik. Wala bnu khairin nas atau wala bna khairin nas, dan juga bukan anak daripada manusia yang terbaik. Walakinni abdun min ibadillah, akan tetapi aku hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Arjullaha ta'ala wa akhafuhu, aku berharap kepada Allah, hanya berharap kepada Allah untuk diberikan kenikmatan diberikan al-ajr atau pahala dari semua amal salehku. Wa akhafuhu, dan aku takut kepadanya, takut akan azab yang disebabkan oleh dosa-dosaku. Wallahi lan tazalu birrajuli hatta tuhliku. Demi Allah, seandainya kalian masih terus saja memuji-muji orang dengan yang tidak seharusnya atau berlebihan dalam memujinya, maka engkau atau kalian akan membinasakan orang tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Ini adalah nasihat yang bentuknya sebuah aplikasi atau bentuk nyata dari rasa takutnya Ibnu Umar terhadap pujian yang berlebihan yang dapat membuat seseorang merasa takjub terhadap dirinya sendiri sehingga menyebabkan kesombongan yang akhirnya apa? Merasa sudah cukup, tidak perlu beramal lagi karena sudah dipuji orang. Sang mu'alif menambahkan, hakadha yurabbi Ibnu Umar man yasma'uhu 'ala tawadhu'. Beginilah cara Ibnu Umar mendidik orang-orang di sekitarnya yang mendengar nasihatnya, yaitu dengan mendidik dengan mencontohkan ketawaduan, kerendahan hati. Wa yusidu ayya sababin qad yaftahu alaihi baban minal ujbi wal awil ghurur, dan menutup sebab apapun, faktor apapun yang menyebabkan terbukanya pintu keangkuhan atau kebanggaan terhadap diri sendiri, awil gurur, tertipu dengan amal sendiri, dengan pujian dari orang lain. Wala ya'du an yaqul 'abdun min 'ibadillah arjullaha wa akhafuhu. Dan beliau mencontohkan bahwa beliau tidak lagi ragu, tidak takut, tidak khawatir jatuh kredibilitasnya dengan beliau mengatakan, aku hanyalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang merasa takut terhadap hukuman Allah atas dosa dan juga berharap ampunan atas dosa yang kita lakukan. Inna man 'arafa 'amalahu wa 'arafa ma yajibu Allah ma yajibu lillahi 'alaihi 'arafa haqiqata taqsirihi. Sesungguhnya orang yang mengetahui kadar amalnya, mengetahui sejauh mana dirinya telah beramal, mengetahui atau mengintrospeksi amalannya, dan mengetahui apa yang wajib atau Allah wajibkan atas dirinya, maka dia akan tahu hakikat daripada kekurangan dirinya. Karena kita tahu bahwa dari sekian banyak perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, dalam kehidupan kita ternyata lebih banyak yang kita sia-siakan. Maka sampai para ulama kemudian mengarang atau mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah yang banyak ditinggalkan dalam bentuk makalah yang diberi judul misalnya Sunanun Mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan, atau dalam judul lain Kunuzun Mahjurah, harta karun yang ditinggalkan. Di antaranya misalnya berwudu sebelum tidur, atau kemudian mendoakan saudaranya yang muslim, bersalawat kepada Nabi, kemudian sholat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah agar terhindar daripada makhrajus su, dan masuk ke rumah pun sholat dulu 2 rakaat tamna'anika min madkhalis su. Masuk ke rumah sholat dulu 2 rakaat agar apa? Terhindar dari keburukan yang ada di rumah. Karena keburukan bukan hanya berada di luar rumah, kecelakaan atau hadisatul murur misalnya, tidak. Atau keburukan dibegal, bukan. Hanya di jalan saja, di rumah pun kadang ada keburukan. Oleh karena itu, begitu banyak perintah baik dari Allah dan Rasulnya yang sudah kita tinggalkan, maka jangan pernah merasa berbangga diri ketika ada yang memuji diri kita setelah kita melakukan amal soleh. Ikhwani fiddin a'azani wa iyyakum ajma'in, berkaitan dengan at-tamaduh atau saling memuji, yang mana pujian ini bisa dengan lisan maupun tulisan seperti di zaman sekarang, di mana bangsa Arab pun biasa memuji dengan lisan dan tulisan, yaitu dalam bentuk syair yang dibacakan di depan al-mamduh, orang yang dipuji, maupun yang digantung di dinding-dinding Ka'bah, yang disebut syair al-madh, syair yang berisi pujian. Bahkan juga dijadikan profesi oleh sebagian penyair, yaitu yang disebut al-maddah, orang yang selalu memuji, untuk mendapatkan harta dari para khalifah. Bahkan khalifah pun sengaja memanggil para penyair untuk dipuji. Ini perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, berkaitan dengan at-tamaduh, saling memuji ini, apakah pujian itu mutlak tidak boleh atau ada yang diperbolehkan? Maka kalau kita lihat bagaimana Rasulullah memuji, artinya pujian itu boleh karena Rasulullah pernah memuji dua sahabatnya. Yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadisnya 1897, dan Imam Muslim dalam hadisnya yang ke-1027 dari Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah waqafa yauman baina ashabihi. Rasulullah berdiri di antara para sahabatnya memberikan nasihat, man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Barang siapa yang berinfak zaujain. Zaujain dari kata az-zauj, di sini maknanya juz'un min kulli syai', min kulli syai', atau jinsun min kulli syai'. Artinya barang siapa yang berinfak dua benda, dua barang dari hartanya, baik berupa ba'iraini atau farsaini atau abdaini, menginfakkan dua kuda ataupun dua unta, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga. Ya Abdullah, hadza khair. Dipanggil dengan seruan, wahai hamba Allah, ini adalah sebuah kebaikan. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah. Barang siapa yang termasuk orang yang selalu menjaga salatnya, kalau laki-laki tentu dengan menjaganya di masjid secara berjamaah, maka dia akan du'iya min babis salah, akan dipanggil dari pintu yang bernama babus salah. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad. Dan barang siapa yang termasuk orang yang sangat cinta dengan berperang di jalan Allah, berjihad secara fisik melawan kuffar, maka akan dipanggil melalui pintu yang disebut dengan babul jihad, pintu jihad. Wa man kana min ahli as-siyam du'iya min babir rayyan. Dan juga bagi orang yang berpuasa atau saum, akan dipanggil dari pintu syurga yang disebut babur rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Begitu juga orang yang suka bersedekah, akan dipanggil dari pintu yang disebut babus shadaqah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma 'ala man du'iya min hadhil abwab min darurah, fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Abu Bakar bertanya, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Dari pintu sedekah dipanggil, dari pintu jihad dipanggil, dari pintu sholat dipanggil. Ada enggak orang yang lengkap amalannya seperti itu? Maka kata Rasulullah, na'am wa arju an takuna minhum. Ya, ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Surga berebutan untuk dimasuki oleh orang tersebut karena banyak amalannya. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang demikian. Nah, yang kita ambil poinnya di sini adalah bahwa Rasulullah memuji Abu Bakar di hadapan para sahabat dengan pujian, dengan sanjungan yang berupa doa, na'am wa arju an takuna minhu. Ya, aku berharap engkau adalah bagian dari orang tersebut. Karena kita tahu Abu Bakar As-Siddiq dijuluki dengan Bakr, al-Bakr dari kata bukroh, artinya pagi buta, bersegera, kalau kata orang Betawi, getap. Karena beliau selalu menjadi as-sabiq atau yang minas sabiqin al-awwalin atau minal musabiqina fil khairat. Orang yang selalu terdepan dalam beramal soleh. Kita pernah dengar riwayat bahwa barang siapa yang sudah menjenguk orang sakit di pagi hari ini, Abu Bakar mengangkat tangan. Siapa yang sudah sahur untuk berpuasa di pagi hari ini, Abu Bakar lagi. Jadi itulah berita gembira Abu Bakar sekaligus sanjungan dan pujian dari Rasulullah. Yang artinya boleh saja memuji amal soleh yang atau amal soleh yang dikerjakan oleh seorang muslim. Yang kedua, Rasulullah pernah memuji Umar ibn al-Khattab. Kita ini sering mendengar hadis ini. Ya, bagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadisnya 3683 dan juga Imam Muslim 2397, artinya sahih hadis ini. Bahwasannya Rasulullah bersabda mengenai Umar, "Ma ra'aka syaitanu salaka esalikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjika." Wahai Umar, tidaklah setan itu melihat dirimu menempuh sebuah jalan melainkan pasti setan mengambil jalan yang lain karena takut padamu. Masya Allah, manusia ditakuti oleh syaitan tentu karena amalnya, bukan karena fisiknya saja. Jadi inilah pujian Rasulullah untuk kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar ibn Al-Khattab atau yang kita kenal dengan Umar Al-Faruq. Namun kemudian Ibnu Hajar menerangkan dalam Fathul Bari misalnya bahwa pujian di hadapan manusia ini disyaratkan atau dengan satu syarat, yaitu apa? Al-mamduh yu'man ma'ahu al-i'jab wal-kibr mudihabihi. Kita harus tahu bahwa orang ini memang orang yang benar-benar menurut zahirnya, menurut sepengetahuan kita, dia tidak akan tertipu dirinya dengan pujian kita. Artinya dia benar-benar orang yang saleh sebagaimana yang kita saksikan dalam kesehariannya. Tidak mudah untuk merasa sombong atas pujian orang lain. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Demikianlah untuk sesi yang pertama ini mengenai at-tamaduh atau pujian. Kemudian nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Barakallahu fikum. Sudah dua dalil kita paparkan dari hadis Nabi mengenai bolehnya memuji seseorang dengan syarat juga yang sudah kita sebutkan. Dalil yang ketiga adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Bahwasannya suatu hari ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita semua sudah melihat ada orang yang melakukan amal soleh kemudian dipuji oleh manusia, oleh kaum muslimin yang lainnya?" Maka Rasulullah bersabda "Tilka ajil bushrul mu'min." Tilka ajil bushrul mu'min, menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslimnya, wasannya ma'nahu hadhil bushra al-mu'ajjalah lahu bil khair wa hiya dalilun 'ala ridallahi ta'ala anhu wa mahabbatuhu lahu fayuhabbibuhu ilal khalq. Menurut Imam Nawawi, bahwasannya ucapan Rasulullah yang berkata itulah berita gembira yang disegerakan adalah, ini adalah berita gembira yang disegerakan berupa kebaikan, berita gembira yang isinya kebaikan, dan ini adalah dalil atau indikasi bahwasannya Allah telah ridho kepadanya. Jadi dia beramal soleh kemudian dipuji orang banyak, maka itu juga bisa menjadi tanda bahwa itu adalah amal soleh yang dicintai oleh Allah dan dicintailah dirinya. Kemudian dia akan juga dijadikan dicintai oleh manusia. Karena kita tahu bahwa ada satu riwayat mengatakan kalau Allah cinta kepada seseorang hamba, maka Allah akan menyeru kepada penduduk langit di sana, bahwasannya aku mencintai seseorang maka cintailah ia. maka juga dijadikan Allah turunkan rasa cinta kepada orang tersebut. Dan sebaliknya, kalau ada Allah orang yang membuat murka Allah karena maksiatnya, maka Allah akan menyeru di penduduk langit bahwasanya aku tidak menyukainya, maka penduduk bumi pun tidak menyukainya. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajmain, masih berkenaan dengan at-tamaduh atau pujian. Kalau tadi kita paparkan dalil mengenai bolehnya saling memuji ketika salah seorang dari kita telah melakukan amal saleh atau kebaikan, maka di sana juga ada al-madhu al-madmum, pujian yang terlarang atau yang tercela. Yang pertama adalah jika adamul madhi atau fi huduri al-mamduh idza dhunna an yuaddiya ila mafasida tadurru bihi. Tidak, atau pujian ini seharusnya tidak di hadapan orang yang dipuji tanpa kehadirannya. Jadi kalau ada kehadirannya maka itu tercela. Kalau orang yang kita puji ini kita khawatirkan akan menjadi ujub terhadap dirinya sendiri atau tertipu, maka pujian seperti ini tidak boleh. Jadi kita harus melihat dulu kondisinya, apakah orang ini termasuk yang mudah geeran kalau kata bahasa kita, maka hendaknya jangan dilakukan pujian ini. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam nomor hadisnya 2663 dan Muslim 3001, bahwasannya rajulan yusni ala rajulin wa yutri, ada seseorang yang memuji orang lain di hadapan Nabi dan kemudian yutri. Al-itra itu artinya adalah tajawaz al-had, melampaui batas, tidak semestinya pujiannya berlebihan. Maka Nabi bersabda, ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul, sungguh engkau telah membuat orang tersebut celaka dan telah memotong, memenggal punggungnya. Ini bahasa kiasan. Ibn Battal menerangkan bahwasanya hasilun nahyi huna annahu idza afrata fi madhi akhar bima laysa fihi lam ya'man 'alal mamduhi al-'ujbu li dhannihi annahu bitilkal manzilah. Bahwasanya larangan ini ditujukan untuk berlebihan. Kalau pujian di depan orang itu berlebihan, yang dimana tidak aman dari rasa ujub orang yang dipuji ini, karena apa? Dia akan mengira dirinya memang tinggi seperti pujian itu. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in, yang kedua, an yuaddiya al-madhu ilal mubalaghah. Jadi yang pertama tadi, kalau orangnya tidak bisa mengontrol dirinya untuk tidak GR, tidak ujub terhadap diri sendiri, maka tidak boleh kita memujinya di hadapannya. Yang kedua, hendaknya pujian itu tidak melampaui batas. Sebagaimana yang kita ketahui, al-itra itu tidak boleh berlebihan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian memujiku dengan berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani dulu berlebihan dalam memuji atau memuja bahkan Isa ibnu Maryam, Nabi Isa, karena sungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka sebutlah saja aku sebagai Abdullah wa Rasuluh. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in, ini sebenarnya cukup jelas bahwa pujian itu boleh namun jangan berlebihan. Karena kalimat Nabi la tatruni, al-itra sudah kita jelaskan maknanya adalah tajawuz al-had, melampaui batas atau tajawuz al-haqiqah. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in, yang ketiga yang tidak boleh dilakukan pujian itu adalah jika madhud zalimin, memuji orang-orang yang zalim, penguasa misalnya yang zalim, seperti yang terjadi di zaman dulu yang sudah kita paparkan tadi, bahwa ada al-maddahin atau al-maddahun, orang-orang yang suka memuji penguasa, khalifah, dengan tujuan mendapatkan kedudukan dan harta. Maka ini tidak boleh. Ayatnya jelas. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Janganlah kalian tarkanu. Tarkanu artinya tamilu, cenderung. Bahkan dalam riwayat lain, ar-rukun maknanya adalah ar-ridho. Bukankah ketika kita memuji orang yang zalim atau na'udzubillah, bahkan kalau orang kafir sebagai pemimpin yang sangat zalim, kita puji, kita sanjung, kita bangga-banggakan, maka ini termasuk bagian dari ar-ridho terhadap kekufuran. Fatamassakumun nar, dalam ayat dikatakan maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajmain. Kemudian masih berkaitan dengan nasihat Ibnu Umar, sebagaimana sudah kita paparkan bahwa kali ini adalah temanya dengan pujian dan magfirah. Bahwa suatu hari ijtama'a Ibnu Umar fil hijr ma'a Mus'ab ibn Zubair wa Urwah ibn Zubair wa Abdullah ibn Zubair. Ibnu Umar berkumpul di Hijr Ismail bersama Mus'ab ibn Zubair, Urwah ibn Zubair dan Abdullah ibn Az-Zubair. Faqalu, maka mereka berkata, tamannau, atau salah satu di antara mereka berkata tamannau, berdoalah, karena kita berada di tempat yang mustajab. Faqala Abdullah ibn Zubair, maka Abdullah ibn Zubair berkata, amma ana fa atamanna al khilafah. Abdullah ibn Zubair, aku berharap, berdoa kepada Allah agar mendapatkan kedudukan dalam khilafah. Sedangkan Urwah ibn Zubair berkata, amma ana fa atamanna an yukhadha annil ilm. Urwah mengatakan, aku berharap menjadi seorang alim yang diambil dariku ilmu. Artinya apa? Menjadi seorang alim yang menjadi rujukan. Kemudian Mus'ab ibn Zubair berkata, amma ana fa atamanna imra'atal Iraq wal jam'a baina Aisyah binti Talha wa Sukainah binti Husain. Adapun aku Mus'ab, aku berharap mendapatkan istri dari kalangan wanita Irak dan juga bisa mempunyai istri antara Aisyah binti Talha dan Sukainah binti Husain. Wa qala Abdullah ibn Umar, sedangkan Abdullah ibn Umar mempunyai harapan yang sangat lain dari yang lainnya. Amma ana fa atamanna al-maghfirah. Adapun aku hanya berharap mendapatkan ampunan. Allahu Akbar. Qal fanalu kulluhum ma tamannau wa la'alla ibn Umar qad ghufira lahu. Pangsang periwayat mengatakan mereka semua mendapatkan apa yang mereka doakan di Hijr Ismail itu, dan mudah-mudahan Ibnu Umar telah diampuni dosa-dosanya. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian sang mu'alif menambahkan, kam fi hadhil umniyah min wa'din, kam tatanawwa'ul amani wa takhtalifur ragabat wa tatafawat wa fata'ti umniyat ibn Umar lihadihi litakuna bidatiha maw'idatan baligha fi bayani haqiqati hadhihi dunya indah wa la'allahu nala ma tamanna kama qala Abu Zunnad. Berapa banyak angan-angan yang dipaparkan dalam riwayat ini, dan begitu juga bermacam-macam bervariasi angan-angan ini, dan juga berbeda-beda keinginan dan bertingkat-tingkat. Sedangkan keinginan Ibnu Umar adalah keinginan yang menjadi nasihat bagi kita semua dalam menjelaskan hakikat dunia ini di sisi beliau. Wal nakhtim bitilka da'awat allati ruwiyat an Ibnu Umar, maka kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa yang didoakan oleh Ibnu Umar. Allahumma asimni bidinika wa tawa'iyataka wa tawa'iyatika wa tawa'iyati rasulika. Allahumma jannibni hududaka, Allahumma ja'alni mimman yuhibbuka wa yuhibbu malaikatak wa yuhibbu rusulaka wa yuhibbu ibadaka salihin. Allahumma habibni ilaika wa ila malaikatika wa ila rusulika wa ila ibadika salihin. Allahumma yassirni lil yusra wa jannibni lil usra wa gfirli fil akhirati wal ula wa ja'alni min a'immatil muttaqin. Allahumma innaka kulta ud'uuni astajib lakum. Wa innaka la tukhliful mi'ad, Allahumma idh hadaitani lil Islam fala tanzi'ni minhu wa la tanzi'hu minni hatta taqbidani wa ana 'alayhi. Ya Allah, jagalah kami, jagalah aku dengan mentaati semua aturan dalam agamamu dan mentaati rasulmu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari hukuman hudud-hududmu. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang atau menjadi bagian dari orang-orang yang mencintaimu dan mencintai malaikatmu dan juga rasul-rasulmu dan mencintai hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, cintailah aku dan cintailah dan jadikanlah aku dicintai malaikat-malaikatmu dan dicintai oleh rasulmu dan juga dicintai oleh orang-orang yang saleh. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk kemudahan dan jauhkanlah aku dari kesulitan. Dan ampunilah aku di akhirat maupun di dunia ini. Dan jadikanlah aku termasuk pemimpin-pemimpin atau imam-imam dari orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau berfirman, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan bagi kalian. Dan sesungguhnya Engkau tidaklah menyelisihi janjimu. Ya Allah, jika Engkau berikan aku petunjuk dengan Islam, maka jangan sekali-kali Kau cabut Islam dariku dan jangan Kau cabut aku dari Islam sehingga Engkau atau sampai Engkau mengambil nyawaku sedangkan aku berada di atas agama Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajmain. Demikianlah yang dapat kita tambahkan di sesi yang kedua ini mengenai pujian dan juga ampunan. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Barakallahu fikum. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua mengenai pujian dan ampunan. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz dapat menghubungi kami di 021 8499 4343 atau di 021 8497 0055 atau di nomor handphone kami di 0852-6277-4774. Tapi kita akan angkat pesan singkat yang masuk dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah memuji istri tetapi dengan berbohong? Misalkan dengan berkata, istriku engkau adalah wanita paling cantik di kampung ini. Mohon pencerahannya, Ustadz. Baik. Mengenai berbohong, berbohong yang dibolehkan, sebenarnya ada satu bohong yang dibolehkan. Namun sebenarnya hakikatnya lafadznya bukan bohong. Contohnya begini, ini yang disebut tauriyah. Ada, kita katakanlah, tiga laki-laki A, B, C. Yang A mengejar si B untuk mencelakainya, membunuhnya. Masuklah si B ke rumah A. Kemudian si A ini bertanya kepada si C, karena si B tadi masuk ke rumah si C, ada enggak si B di sini? Maka karena bertanya di depan rumah, maka si C berkata, si B tidak ada di sini, karena hakikatnya dia ada di belakang. Maka ini disebut tauriyah, ya, atau mungkin dalam bahasa kita diplomasi, ya, atau mungkin apa bahasa yang lebih cocok. Intinya secara zahirnya lafadz ini tidak berbohong. Meskipun hakikatnya memang sang laki-laki yang ditanyakan tadi ada di rumahnya, tapi karena ditanyanya di posisinya di depan rumah, maka tidak masalah ketika kita mengatakan dia tidak ada di sini. Ini yang disebut tauriyah, bohong yang atau bahasa kita mungkin bohong halus. Kemudian berbohong dalam memuji, apakah diperbolehkan? Maka tidak ada contoh dari Rasulullah untuk memuji orang atau sahabatnya dengan berbohong. Tetapi memujinya tadi sudah kita paparkan dengan berdoa. Misalkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq, wa arju antakuna minhum, atau pernyataan yang tegas, karena memang mendapat dalil kalau Rasulullah mendapatkan wahyu bahwasanya Umar memang ditakuti oleh syaitan. Artinya apa? Karena berbohong itu adalah yahdi ilal fujur. Kita tahu dalam sebuah riwayat bahwasanya dusta itu menuntun kita kepada al fujur. Fujur jama dari al fajr, atau maksudnya kedustaan atau kedosaan al-fujur, orangnya adalah fajir, maka tidak boleh kita memuji orang dengan berdusta, karena berdusta itu menuntun kita kepada keburukan. Adapun memuji istri, sekali lagi, ketika kita mengatakan engkau adalah yang paling cantik di kampung ini, meskipun tidak, maka ketahuilah kan kecantikan itu adalah relatif. Di atas yang cantik ada yang lebih cantik lagi, dan tergantung siapa yang memandangnya. Maka tidaklah perlu kita berbohong untuk memuji istri, karena berbohong itu tetap adalah tidak dibenarkan oleh syariat. Maka hindari memuji sang istri untuk memberikan motivasi, misalnya untuk menyenangkan hatinya dengan berbohong. Tidak dibenarkan untuk melakukan kebaikan dengan cara yang dilarang oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita dipuji dengan kebaikan, kemudian hati merasa gembira, apakah itu menjadi riya atau malah kabar gembira, Ustaz? Iya, kalau kita merasa senang ketika dipuji, atau kita senang dengan amalan kita, ini beda. Kalau kita senang dengan amalan kita, artinya hati merasa lapang karena kita telah melakukan amal soleh, maka justru itu adalah tanda bahwa kita masih mukmin. Man sarrahu atau man sarrathu hasanatuhu fahuwa mukmin. Barang siapa yang merasa senang dengan amal solehnya, maka dia mukmin. Wa man asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mukmin. Dan sebaliknya, siapa yang merasa juga susah, merasa resah dengan keburukan, itu adalah tanda dia masih punya iman. Tetapi senang dengan pujian, ini yang harus kita wanti-wanti, waspada. Jangan-jangan ini mengarah kepada al-ujubu. Meskipun memang sudah kita bahas tadi, bahwasannya pujian orang itu tanda kecintaan Allah, bisa jadi dalil bahwasannya Allah ridho kepada kita, dan juga tanda kecintaan Allah, yakni bushra al-mu'ajjilah atau al-mu'ajjalah lahu bi khair, seperti yang sudah dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi. Tetapi untuk kita pribadi, ketika merasa senang dengan pujian, kita harus berhati-hati, ya. Jadi beda antara senang dengan amal soleh dengan senang pujian, ini beda. Kalau senang dengan amal soleh diri kita sendiri, maka itu tanda keimanan. Sedangkan senang dengan pujian, kita harus waspada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di nomor telepon 0857-1772 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta nasihatnya agar mudah menangis ketika memohon ampunan. Taib, Ustaz. Baik. Agar mudah menangis. Memang dalam satu hadis yang cukup panjang yang kita sering dengar, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu, adalah ada seorang pemuda atau seorang laki-laki yang menyendiri untuk beribadah, kemudian fafadat ainah, kemudian tergenanglah atau berlinanglah air matanya. Yang pertama ingin saya katakan bahwa berlinangnya air mata yang menjadi bukti atau tanda sebagai kesedihan kita atas dosa-dosa itu adalah sebuah kebaikan. Tetapi bukan menjadi syarat bahwasannya tanda kita tulus meminta ampunan kepada Allah itu harus dengan menangis. Karena di situ bukan menjadi syarat, dalam hadis itu disebutkan. Itu hanya gambaran dari betapa khusyuknya sang laki-laki itu meminta ampunan kepada Allah. Jadi intinya, pertama, jangan memaksakan diri untuk menangis kalau memang kita belum menangis. Kemudian bagaimana supaya kita menangis, dalam artian bersedih karena dosa dan kemudian meminta ampun? Ya, perbanyaklah mengingat dosa, yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah mengingat bahwa belum tentu amal soleh yang kita kerjakan itu diterima Allah. Kita tidak pernah tahu apakah amal soleh yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah atau tidak. Belum lagi kalau kita bicara masalah syarat dan rukunnya, terkadang banyak sekali yang kita lalaikan, kita lupakan. Berwudu saja misalnya, berapa banyak kita yang melalaikan anggota yang terlewat dari air wudu. Padahal Nabi bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah kalau ada mata kaki atau tumit yang ada berkas atau ada apa namanya bagian dari mata kaki itu tidak terkena air. Nah, jadi yang kedua tadi kita harus ingat bahwa kita khawatir amal soleh yang kita kerjakan belum tentu diterima. Yang ketiga, belum tentu taubat kita pun diterima. Maka itulah yang harusnya menjadi motivasi untuk kita terus bertaubat. Dan mudah-mudahan dimudahkan untuk menangis sebagai bukti lembutnya hati kita. Memang meskipun bukan syarat, tapi memang menangis adalah apa namanya bukti kelembutan hati kita, masih adanya iman di hati kita. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Itu saja yang dapat saya jawab untuk pertanyaan yang barusan ini. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga jawaban tersebut menjadi solusi bagi penanya. Taib, Sat, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya, silahkan Sat. Baik, kesimpulan kita pada kesempatan pagi kali ini bahwa berkaitan dengan at-tamaduh, saling memuji, hendaknya yang pertama untuk atau saat kita hendak memuji orang, kita hendaknya melihat dulu apakah orang ini memang memang layak dipuji dan apakah dia tidak terfitnah. Terfitnah dalam artian tidak tertipu menjadi sombong atau tidak. Yang kedua, berkaitan dengan diri kita, hati-hati kalau kita sudah mulai merasa senang dipuji orang. Karena itu bisa menghentikan amal soleh kita, karena kita berbangga, ah saya mah sudah banyak amal soleh, sudah banyak yang muji. Nah ini hati-hati. Yang kedua, kaitannya dengan al-maghfirah, meminta ampun. Selama nafas kita masih berhembus dari kedua hidung kita, kedua lubang hidung kita, maka selama itu pula kita wajib untuk beristighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang beriman itu kalau melakukan fahishah, sebuah dosa, maka mereka buru-buru mengingat Allah dan meminta ampun. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.